من أهل الفتن جاء إلى مكتبة قاتلة في الكتب الشرعية فيها ما لا يحصى من الكتب، وقام يتكلم ببدعة ويقررها، فلا أظن أن كتابا واحدا يرد عليه. Seandainya ada seorang dari ahli bid'ah datang ke perpustakaan kaum muslimin yang isinya adalah buku-buku yang banyak. Seorang ahli bid'ah ini di perpustakaan itu berbicara, menebarkan kebid'ahannya. Maka saya ada baca bangsa ini tidak bisa mengira ada satu kitab yang bisa langsung membantahnya. Artinya ngomong, kan gak mungkin, kecuali kalau Allah kehendaki. Dan ini, seperti yang apa? Belum pernah tidak dengar. Sebab kita sebelum bicara membantah Allah itu. Bicara sendiri, ngomong. Kalau isinya mungkin. Ya. Tapi kalau dia ngomong sendiri, ini. Belum pernah kita katakan. Lakin idza takallama 'inda syakhsin min ahli al-'ilm fi bid'atihi yuqarriruha fa inna talib al-'ilm yaruddu 'alayhi wa yulhidu kalamahu bil Qur'an wa sunnah. Akan tetapi jika seorang ahli bid'ah dia berbicara tentang kebid'ahannya di sisi ulama untuk menetapkan kebid'ahannya, maka orang yang alim penuntut ilmu mampu untuk membantahnya dan meruntuhkan ucapan ahli bid'ah itu dengan dalil Alkitab, dalil Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana ma'asyar al-hadirin rahimahullah, terkadang ahlul babil, orang yang menyimpang, diberi oleh Allah kepandaian untuk berbicara. Sehingga orang-orang yang tidak tahu hakikat orang ini tertipu. Ketika berbicara manis, ketika dia mengutarakan kalimatnya, orang-orang itu terpukau karena saking indahnya rangkaian kata-kata yang dikeluarkannya. Dan ini yang paling ditakuti. Kala Rasul alaihi salatu wassalam, kullu munafiqin 'alimul lisan. Setiap orang munafik yang pandai bicara, orang munafik yang pandai bercela lidah, para saudara, kalau bicara itu orang terpukau. Tapi sayangnya dia seorang munafik. Cara dibidah, dia mengajarkan berbidahannya, dia menyuruh pada kesatannya. Walihada pun, oleh karena ini aku katakan, inna mimma tajibu mura'atuhu bitalibul ilmi as-sifa'u an syari'ah. Sesungguhnya, di antara hal yang wajib untuk diperhatikan oleh penilai ilmu, bahwa ketika dia menilai ilmu, dia menyiapkan untuk membela syariat. Kalau dia mengatakan, syariat itu kan milik Allah, apa Allah tidak bisa membela syariatnya? Apa Allah butuh kepada kita untuk membela syariatnya? Allah kan tak kuat. Jawabannya, Allah maha kuat. Allah tidak butuh kepada pembelaan kita. Tetapi Allah menguji kita ketika syariat kita dijelek-jelekkan oleh orang kafir, oleh orang kafir. Allah memerintahkan kita untuk membantah mereka. Untuk meruntuhkan kebatilan mereka. Bukan berarti Allah tidak mampu untuk mematahkan hujjah dan kebatilan orang yang batil. Allah mampu. Tidak butuh pada kita. Tapi ini adalah perintah dan ujian dari Allah kepada kita. Ketika agama Allah dihina, syarat Allah diruntuhkan. Seperti apa sikap kita? Seperti apa sikap kita? Allah SWT berfirman, Innasurullah yang firkum, wajibat akdamakum. Jika kalian membela Allah, membela nama Allah, yang firkum pasti Allah akan membela kalian. Wajibat akdamakum dan pasti Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Ya, al jaza min jizil amal. Balasan sesuai dengan amalan. Orang yang membela agama Allah, maka akan dibela oleh Allah SWT, ditolong oleh Allah. Terkadang kita punya harapan yang muluk-muluk, punya cita-cita, kita dilancarkan rezekinya, kita dimudahkan urusannya. Padahal seberapa perjuangan kita untuk membela agama ini? Sudahkah kita melakukan pembelaan terhadap agama ini? Sudahkah kita punya andil untuk menjaga agama ini? Dahulu dikatakan al-ma'unah ala qadril mu'nah. Al-ma'unah ala qadril mu'nah. Bantuan dari Allah sesuai dengan modal yang kita berikan. Seberapa saham kita, seberapa andil dan usaha kita untuk membela agama Allah, seperti itu pula Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Kalau kita membela agama Allah sedikit, maka pertolongan pun akan datang kepada kita sedikit. Kalau kita membela agama Allah banyak dan berkesinambungan secara terus-menerus, Allah pun akan menolong kita banyak dan terus-menerus. Al-ma'unah ala qadril mu'nah, bantuan dari Allah sesuai dengan modal yang kita keluarkan, dengan upaya yang kita keluarkan. Idzan fannatu bi hajatin ma'ah ila ulama. Kalau demikian, maka manusia sangat butuh kepada para ulama. Li ajli an yaruddu ala qaidil mubtadi'in, agar para ulama bisa mematahkan tipu muslihat ahli bid'ah. Wasair ada illa la azza wa jalla, dan musuh-musuh Allah yang lainnya. Membersihkan syariat Islam yang indah dari perkara yang mencorengnya ini merupakan perjuangan yang tidak mudah. Contoh saja, kalimat jihad adalah kalimat yang syar'i. Dan masing-masing kita tahu seperti apa kemuliaan para mujahidin. Tapi ketika sebagian orang dalam memahami jihad keliru dengan melakukan pengeboman pada fasilitas fasilitas umum yang terkadang korbannya adalah kaum muslimin, maka jihad yang tadinya mulia kemudian apa? Dianggap sebagai amalan kecil, dianggap amalan yang merusak tatanan di tengah masyarakat. Berarti para pelaku teror tersebut telah mencoreng indahnya Islam, telah mempraktekkan cara-cara yang batil tentang jihad. Ada tidak seperti contoh dari Nabi dan para sahabat? Ada tidak seperti itu caranya Nabi dan para sahabat? Maka para ulama menjelaskan cara yang seperti ini cara yang bid'ah. Cara seperti ini cara yang tidak ada tuntunannya dari agama, dan ini bentuk pengerusakan. Ini juga bentuk pembelaan dari agama. Jadi terkadang yang menjelek-jelekkan Islam itu bukan hanya orang kafir saja. Terkadang umat Islam itu sendiri yang keliru dalam mempraktikkan apa? Islamannya. Ini juga penting untuk diketahui bahwa yang mencoreng Islam bukan hanya orang kafir. Kalau orang kafir jelas, Allah SWT telah sebutkan tentang orang-orang kafir. Qadzatil barba'u min akhwalihim wa ma tukfi sudurum ahsan. Kebencian itu telah muncul dari mulut-mulut jahat mereka. Omongan mereka dari Islam kecil dan jelek. Wa ma tukfi sudurum ahsan. Namun apa yang disembunyikan dalam hati mereka dari kebencian kepada Islam jauh lebih besar. Orang kafir. Jelas mereka benci kepada Islam dan Muslimin. Omongan mereka, mulut mereka, ya, jelas sekali terhadap kaum Muslimin. Hanya sebagian kita mendengar ucapan mereka sudah merinding. Tapi merinding, jadi sangat ngeri. Dan takut, ngeri. Padahal apa yang disembunyikan dalam dada mereka dari kebencian kepada Islam jauh lebih besar. Jadi seperti ini niatan seorang ketika dia menimba ilmu agar dia bisa menepis subhatnya al-babil, bisa membentengi dirinya agar tidak dimasuki oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Minimal kalau dia belum bisa menyelamatkan orang lain, dia bisa menyelamatkan dirinya. Karena ilmu, seperti dikatakan oleh ulama, adalah penjaga bagi pemiliknya. Itu sekali dengan harta. Orang kalau punya harta semakin banyak, semakin dia terrepotkan untuk menjaganya, terkadang nyewa kapan. Nyewa orang untuk menjaganya. Tapi orang kalau ilmunya banyak dan dia amalkan, ilmu itulah yang akan menjadi pengawalnya. Ketika dia ingin melenceng, ilmunya menasehati. Kamu kan tidak tahu hukumnya ini, masa kamu melanggar. Ketika dia ingin meninggalkan kewajiban, maka ilmunya pun menasehatinya. Ini kewajiban, masa kamu tinggalkan. Ilmu akan menjaga pemiliknya. Kalau harta, semakin banyak kita miliki, ya semakin repot juga kita menjaganya. Sebagian ulama menyebutkan perbandingan antara harta dengan ilmu. Banyak mukayyim dalam kitabnya Nikah Darus Sa'adah menyebutkan sekian banyak. Ibnu Taimiyah juga menyebutkan beberapa perbandingan antara ilmu dengan harta. Di antaranya, yang namanya ilmu adalah warisannya para nabi. Warisannya para nabi. Nabi, para nabi itu meninggal. Itu tidak meninggalkan harta warisan. Yang ditinggalkan oleh para nabi adalah ilmu. Para ulama lah mereka yang mengambil warisan nabi. Maksud dari nabi itu tidak meninggalkan harta, bagaimana maksudnya? Apa yang ditinggalkan nabi dari harta itu bukan dibagi waris seperti kalau kita mati, tapi bernilai sedekah untuk kaum muslimin. Jadi kalau belum meninggal, dan di antara tinggalannya kan ada kuda, ada beberapa harta, tidak banyak. Ini tidak dibagi waris untuk anak-anaknya, tapi untuk apa? Ya, sedekah untuk kaum muslimin. Ini bedanya. Jadi para ulama adalah pewaris para nabi. Kemudian di antara perbedaan antara harta dengan ilmu, orang kalau punya harta, dia belanjakan akan berkurang. Orang punya 10.000, dia belanjakan 5.000, dia 5.000. Tapi seorang dia tahu bagaimana membaca Al-Fatihah secara benar, diajarkan kepada orang lain, berkurang ilmu tentang Al-Fatihahnya akan semakin tambah. Semakin seorang itu mengajarkan ilmunya, semakin mantap ilmunya. Jadi dengan harta kita belanjakan, berkurang. Kemudian, kita disebutkan bahwa seorang ketika dia memiliki ilmu, maka ilmu itulah yang akan menjaganya. yang akan mengawalnya, akan menasehatinya. Sedangkan harta, justru kitalah yang menjaganya. Semakin banyak harta kita miliki, semakin besar pula usaha penjagaan dari kita terhadap harta tersebut. Kemudian di antara ada para nilai ini di luar kita. Al-hirsu fi talabihi wa tabahumi. Bersemangat untuk menimba ilmu dan memahami ilmu. Semangat. Dan semangat ini pun tidak anggap-anggap ayam. Maksudnya, semangatnya itu bukan hanya sesaat kemudian setelah itu malah. Semangat yang berkesinambungan. Karena ilmu itu luas, umur kita untuk pendek. Kalau kita malas-malas, lah kapan kita dapat ilmu? Dulu ulama mengatakan, kalau seluruh waktu kita berikan untuk menimba ilmu, ilmu akan datang kepada kita hanya sebagia saja. Ini seluruh waktu misalnya kita curahkan, ilmu datang kepada kita hanya sebagian, lalu bagaimana kalau kita datang? Ya kalau kita menimba ilmu dengan santai-santai. Dan tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata waktu sudah tua. Jangan. Sudah kita sebutkan Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi menimba ilmu barengan cucunya. Ketika kurang lebih berumur 70 tahun. Sudah tua kan? Menimba ilmu kiraat dari seorang barengan cucunya. Masa kakeknya cucu bareng-bareng menimba ilmu dari seorang. Tidak malu karena memang tidak mengerti. Ada jenis dua jenis orang yang enggak kenal ilmu. Mustahin wa mustahdir. Orang yang istilan, orang yang pemalu, enggak kenal ilmu. Dan orang yang sombong. Orang yang pemalu enggak kenal ilmu. Saya malu mau datang ke majelis, nanti dikatakan orang yang suci. Saya malu enggak buku, taruh di baju. Menjadi kira-kira penimba ilmu itu. Apa-apa. Mereka-mereka yang melakukan kebatilan bangga dan terus terang menampakkan kebatilannya lah kita yang melangkah-langkah kakinya untuk menimba ilmu dan malu. Kenapa, Mas? Setelah Bapak Aisyah, Rajulana telah mengatakan, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Sikap malu mereka tidak menghalangi mereka dari mendalami agama. Wanita Ansor itu pemberani-pemberani. Datang kepada Nabi bertanya sesuatu yang kalau laki-laki tanya kadang malu. Datang Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, kepada Nabi bertanya, wahai Rasulullah, apa pendapatmu kalau seorang wanita bermimpi berhubungan, apakah wajib mandi? Kata Nabi, na'am idza ra'at al-mar. Iya, kalau ia melihat air mani-nya di luar. Jadi sama sebenarnya si perempuan kalau bermimpi berhubungan, kemudian keluar air mani-nya, ya, hukumnya sama kayak laki-laki. Nah, lalu muncul yang bertanya seperti itu pada Nabi. Justru dengan keberanian dia, orang jadi tahu hukum. Tapi, kalau Anda memang betul-betul malu, dia jadi masalah. Tapi jangan sampai terhalangi dari menimba ilmu. Misalnya, saya malu lah mau tanya langsung, pakai kertas. Gak apa-apa. Saya malu mau tanya langsung, tolong ya nih, saya punya pertanyaan, kamu sampaikan. Boleh. Yang penting bagaimana kamu dapat ilmu. Nah gitu. Jadi ini adalah hadis Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, seorang lelaki yang sering keluar air mani. Air mani itu cairan putih yang keluar dari kemaluan ketika seorang itu timbul syahwat. Seperti putih telur yang mentah. Ya. Timbul air mani. Dia bertanya apa harus mandi. Dia bertanya langsung kepada Nabi malu. Karena istrinya Ali itu kan putrinya Nabi, masa menantu mau tanya kepada mertuanya tentang tabiat seperti ini. Kemudian dia mengutus sahabat Al-Mughras bin Al-Aswad untuk menanyakan hal ini. Maka jawaban Nabi merasuk atau mencuci kemaluannya. Tidak harus mandi. Dan ini keluar air mani, bukan air mani. Ya? Bedakan air mani dengan air mani? Bedanya banyak. Betul enggak? Saya khawatir ada yang enggak bisa bedakan. Air mani itu putih bening, seperti putihnya telur lembah. Kalau air mani putih kental, ya. Kemudian perbedaan yang lainnya, orang kalau keluar air mani biasanya isunya langsung pendek. Kalau keluar air mani tetap tegang. Itu diantara perbedaannya, ya. Air mani tidak najis, kotor, tidak najis. Air mani najis. Perbedaan berikutnya, orang yang keluar air mani wajib mandi. Orang keluar air mani tidak wajib mandi. Ini diantara perbedaannya. Kalau paham ya? Semangat dalam menimba ilmu dan memahaminya. Di antara bentuk kesemangatan seorang dalam menimba ilmu adalah menimba ilmu sejak kecil. Terus bagaimana kalau orang yang ditakdirkan ya sebagian kita ini sudah tua, ya, alhamdulillah sudah masih diberi hidayah oleh Allah. Karena banyak orang tua semak tua umurnya gabuk, ya gabuk itu enggak tua tapi ya ada isi, ya kan? Tua umurnya sekali kosong dari ilmu. Syukur alhamdulillah sudah tua, Allah masih kasih hidayah, Allah kasih petunjuk. Tapi memang tidak seperti anak ketika masih muda atau kecil. Kalau sudah tua itu sering lupa-lupa. Sering butuh diulang-ulang ini. Tapi bedanya dengan anak kecil, itu cepat sekali menghafal. Dulu ibarat orang menimba ilmu tidak kecil itu kayak mengukir di atas batu. Jika menimba ilmu sudah tua itu seperti mengukir di es batu. Sesuatu yang cepat hilangnya kan, tapi bukan berarti kemudian tua seperti ini, gak tua seperti ini, gak perlu tetap ya menilai ilmu. Dahulu dikatakan Rasulullah Umar mengatakan tafak tohu qablaan tasudu, belajarlah kalian, dalamilah agama sebelum kalian memimpin. Apakah dia memimpin dalam sekut yang luas atau dalam sekut yang kecil sebagai pemimpin keluarga? Karena seorang kalau posisinya menjadi pemimpin mesti dia akan disibukkan dengan banyak apa? Kesibukan. Kalau sudah seperti ini, waktunya akan banyak tersita. Mumpung masih muda, mumpung belum banyak kesibukan, cepat-cepat. Jangan menyesal seperti kita orang menyesal. Kenapa dulu kita masih muda, tidak menghafal, tidak ini dan itu. Sekarang sudah tua, banyak kesibukan. Sudah. Kalaupun berusaha sudah sering lupa-lupa. Maka ini kesempatan untuk para pemuda dan pemudi. Mumpung diberi kesempatan dan kesempatan oleh Allah, manfaatkan. Nantinya, kalian akan memetik buahnya. Terkadang sebagian orang punya perasaan seperti ini, apa yang saya menimba ilmu, ustaz masih banyak, ikhwan-ikhwan lama juga tanya, apa saya kalau menimba ilmu akan dibutuhkan? Kan ada pikiran seperti itu, dan ini pasti terjadi. Ketika sahabat Ibnu Abbas mengajak seorang Ansor untuk menimba ilmu, kita menimba ilmu dari para sahabat, kata orang Ansor, untuk apa kita menimba ilmu, para sahabat masih banyak. Ketika diajak tidak mau, ditinggalkan, Ibnu Abbas, ya, semangat yang mencari ilmu. para sahabat yang tadinya dicari ilmunya, lama kelamaan kan pada meninggal. Cuma pernyataannya kecil, kemudian sekarang ibu dewasa. Ilmunya banyak dan orang butuh pada ilmunya. Ketika Ibnu Abbas duduk di majelis dengan murid-muridnya, orang asal yang dulu diajar menimba ilmu, baru sadar, oh iya, benar Ibnu Abbas. Dulu ketika saya diajar menimba ilmu, saya merasa para sahabat masih banyak, sama tidak dibutuhkan. Tidak jauh dari kiranya. Ternyata para sahabat sudah pada meninggal, ya. Kemudian orang butuh pada Ibnu Abbas, sementara dia ya, tidak memiliki ilmu seperti Ibnu Abbas. Di antara bentuk semangatnya seorang dalam menimba ilmu adalah mulazamatu hudurul majelis. Selalu menghadiri majelis. Selalu menghadiri majelis. Orang yang diberi kesempatan yang lebih oleh Allah untuk menghadiri majelis. Sangat cantik. Maka dia akan lebih banyak menimba ilmu dari orang yang hanya anggap-anggapan saja. Bulan ya sekali misalnya. Walaupun tidak sesuai dengan kemampuan ya. Cuma tidak seperti orang yang fokus atau mencurahkan waktunya untuk menimba ilmu. Contoh. Sahabat Abu Hurairah itu bersahabat dengan Nabi cuma 4 tahun. Sementara sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman puluhan tahun. Tetapi kalau kita bandingkan riwayat Abu Hurairah dengan riwayat Abu Bakar, banyak mana? Lebih banyak Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah itu memang mondok di masjidnya Nabi. Kita katakan kita iri. Ini yang benar. Anak-anak yang baru kemarin, Allah lebih pandai dari kita. Hafalan lebih banyak. Kenapa? Kita 34 tahun fokus belajar di pondok, ilmunya banyak. Nah, kita 10 tahun misalnya, jauh ketinggalan, belum bisa baca kita. Kenapa? Sipping, ngajinya itu apa? Belajarnya cuma ini saja. Perbuatan itu bagus ya. Cuma kalau tingkatnya lagi, jauh lebih bagus. Jauh lebih alat, bagus. Abu Hurairah yang bersabar dengan Nabi 4 tahun, habisnya jauh lebih banyak. Dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan lain. Karena memang orang-orang muhajirin waktu itu banyak sibuk dengan perdagangan. Orang-orang Ashab sibuk dengan pertanian. Abu Hurairah, seorang Ashab Sufa yang tinggalnya di daerah Masjid, yang hadir di majelisnya Nabi ketika para pedagang dan para petani tidak bisa hadir. Ketika masih ada fokus, sehingga walaupun waktunya sebentar, tetapi mendapatkan apa? Ilmu ya, yang banyak. Di antara bentuk semangat dalam menimba ilmu adalah ar-rihlah fi thalabil ilmi. Melakukan pelancongan untuk menimba ilmu. Kalau sekarang umumnya orang ar-rihlah fi thalabil ma'isyah. Ar-rihlah fi thalabil ma'isyah. Langsung untuk cari duit. Tidak apa-apa kalau untuk masalah. Tapi jauh lebih mulia dari itu, melangsung untuk menimba ilmu. Dan ini adalah sunnahnya Nabi Musa dan salaf umat ini. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa, Nabi Israel kalau manggil Nabi Musa itu dengan namanya, ini kan kurang adab. Ya. Ada enggak orang yang lebih alim dari kamu? Kata Musa, tidak. Memang yang namanya Nabi itu orang yang paling alim di tengah umatnya. Gitu. Itu kurala Allah ada. Hambaku bernama Khidir. Dia lebih tahu dari kamu. Artinya dia punya ilmu yang kamu tidak tahu. Maka ketika ditegur oleh Allah seperti itu, Nabi Musa mengajak pembantunya untuk melakukan pelancongan mencari orang bernama Khidir. Khidir ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat seorang nabi. Tinggalnya di antara pertemuan di antara apa? Laut. Dinamakan Khidir karena dia itu duduknya di atas batu yang hijau. Yang airnya konon binatang apapun yang mati kalau kena air itu langsung hidup. Di antara adalah ikan yang dibawa Nabi Musa dan pembantunya Yusha ibn Nun. Ketika Nabi Musa dan pembantunya itu Yusha ibn Nun melakukan pelancongan untuk menimbai dari Khidir, ikan yang sudah dipersiapkan mau dimakan untuk makan siang, ternyata terpercik oleh air laut itu, langsung hidup, langsung apa? Ya, langsung masuk ke dalam. Dan keajaiban. Nabi Musa, nabi yang paling mulia di tengah-tengah Bani Israel, tidak malu untuk meminta ilmu dari nabi yang di bawahnya. Ini orang yang tawadu, rendah hati. Seorang tidak dikatakan ilmu haji, sampai dia itu siap untuk meminta ilmu dari orang yang di atas dia, yang pernah di atas dari dia, yang meminta ilmu dari orang yang sepatu dengan dia, level dengan dia, dan bahkan meminta ilmu dari orang yang di bawah dia. Kalau mau disampaikan Al-Imam Bukhari, betul-betul itu alam hadis. Jadi dia meninggal ilmu hadis dari guru besar ada hadis Ishaq bin Rabu'ah. Dia meninggal ilmu dengan orang yang selesai dengan dia, bahkan konon belum meriwayatkan juga dari muridnya Al-Imam Bukhari. Ketika sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu mendengar di sana ada seorang sahabat Hisham, dia memiliki hadis atau riwayat yang tidak pernah didengar oleh sahabat Jabir. Maka sahabat Jabir membeli unta. Waktu itu kendaraan beli unta. Ya. Membeli unta. Itu modal memang untuk menimba ilmu. Melakukan perjalanan 1 bulan. Sampai di Syam, ternyata bertemu dengan sahabat Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais, inilah sahabat yang sudah bicara oleh Jabir, dan Jabir ingin mendengar satu hadis dari nabi yang Jabir tidak mendengar secara langsung. Hanya untuk mendengar satu hadis, seorang yang membeli kendaraan, seorang meninggalkan kampung halaman, melakukan perjalanan 1 bulan, menunjukkan semangatnya salah umat ini. Nah, kita terkadang duduk manis di bawah AC, di bawah kipas, mendengarkan 3 hadis. Semoga. Tapi yang seperti itu, sesuatu didapat dengan sulit terkadang itu menantang. Jadi sesuatu yang didapat dengan mudah tidak akan mudah pula apa? Tepatnya. Sesuatu yang didapat dengan mudah itu akan mudah pula tepatnya. Kalau kita bercerita tentang pelancongan salaf umat ini dalam mimbar hadis, tidak akan pernah Anda dapatkan sejarah manapun seperti sejarah Nahdlatul Hadis. Mereka sudah terbiasa teralaskan padang sahara, teratapkan langit. Mereka sudah kenyang kalau mendengarkan hadis nabi. Dan lintasi padang sahara yang luas, mengarungi lautan yang dalam. Tapi yang bukan mengerikan apakah mereka bisa mendapatkan hadis. Ada seorang aneh sekali datang dari Imam Malik Dan Imam Malik menafsirinya kalau menyampaikan hadis itu kan beliau membatalkan seperti ini. Tapi muridnya batalkan, beliau dengarkan. Nah, Imam Malik kan menulis kitab Muwatta, apa Imam Malik dibatalkan. Itu cara beliau dalam menyampaikan hadis. Dia menulis kitab, kemudian muridnya batalkan dan dengarkan masalah di hadis. Ada seorang yang datang di Imam Malik minta dia dengan memaksa. Oh, Imam Malik, ini demilah hadis buat Imam Malik. Imam Malik sendiri yang nyampaikan, bukan bacakan kitabnya beliau. Imam Malik kita. Orang ini terus maksa. Yang namanya orang itu kan kesal, sebel. Ya. Ini orang kok minta terus seperti dia tendang oleh Imam Malik. Orang itu tidak terima. Saya tidak terima dengan perlakuan Anda. Saya tidak halalkan ya pukulan Anda, tendangan Anda ini. Saya tuntut dari kiamat, kecuali kalau kamu memberikan berdasarkan hadis. Nah, Imam Malik sudah terkadung salah. Kalau dia salah, tendang orang ini. Orang ini menuntut mazhab akhirat. Jadi dia sampaikan hadis sudah. Jadi cara penyampaiannya tidak biasa. Sampai ke dalam. Setelah disampaikan hadis, sekian hadis orang ini mengatakan, pukul lagi saja nggak apa-apa, tapi dia tambah lagi hadisnya. Sayang kan? Ini menunjukkan semangatnya mereka. Kita nggak perlu dipukul oleh siapa kita nggak perlu dipukul oleh siapa kita. Asalkan kita mau duduk saja. Insya Allah dapat ilmu. Ya, asalkan kita mau duduk, insya Allah kita dapat ilmu. Kemudian hati-hati. Jadi sikap menunda-nunda, ah nantilah. Nantilah, jangan. Orang mumpung masih semangat, segera. Kenapa? Orang kalau dia misalnya sedang semangat, kemudian setelah itu dia nanti saja lah, nanti sore saja. Ini bahaya. Bahayanya seperti ini. Bisa jadi, pagi hari dia semangat sebenarnya, tapi dia tunda sampai sore hari, ternyata semangat itu sudah luntur. Jadi nilai ilmu. Ya. Karena dia menunda-nunda. Sampai sore hari, ternyata semangat itu sudah luntur. Atau, dia bisa. Ya. Nunda-nunda, sore aja lah. Bisa datang, tapi ternyata sebelum sore itu banyak tugas. Akhirnya, tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal. Tidak bisa menuntut ilmu secara maksimal karena banyak hal. Yang ketiga, bisa jadi belum datang waktu sore, dia sudah mati. Kan bisa jadi, mumpung sedang semangat, harus terus dipompa. Dan jangan menunda. Kata Ibnu Qayyim, innal munah ra'su amwalil mafalih. Angan-angan adalah modal utama orang-orang bangkrut. Angan-angan, cita-cita tanpa diiringi dengan upaya adalah modalnya orang yang bangkrut. Sebagian orang ketika diajak menimba ilmu, dia beralasan afan, maafi-afi. Ini pas dan musim panen pas ini kami tidak bisa hadir di majelis. Ya. Terlewat 23 bulan, tidak panen lagi kan? Ada pengajian, ya ini ada pengajian. Apa ini pas musim nyangkul ini? Ya kan? Ya, nyangkul dari selesai. Datang lagi. Ya. Ini pas musim, ya kan pernah seorang kalau beralasan seperti ini tidak akan pernah dia menilai. Sebagian orang alasannya seperti itu. Diajak untuk datang ke majelis ilmu. Alasannya maaf ya, saya sedang sibuk. Untuk dunianya siang dan malam dia bela-belain seperti ini. Untuk akhiratnya itu hanya sebentar saja, mereka tidak mau menyesal. Untuk dunia yang akan kita tinggal. Ya terkadang kita melek, terkadang mata kita itu terbelalak dari pagi sampai malam. Tapi untuk akhirat hanya barang sebentar, perjalanan kita banyak alasan. Allah Taala mengatakan, "Balil insanu ala nafsi bakira walau alfa ma'alira." Bahkan orang itu sebenarnya tahu terhadap dirinya, walaupun dia melontarkan alasan-alasan. Tahu sebenarnya. Sesibuk apapun orang itu sudah hatur. Tapi masalahnya tidak ada terentuk, tidak ada niatan, tidak ada himmah, tekad. Kalau ada tekad, orang bisa ngatur. Yang jadi masalah di sini. Yang jadi masalah ketika tidak ada tekad untuk menimba ilmu. Kemudian juga bersemangat untuk memahami. Tidak hanya bersemangat untuk mengumpulkan buku. Tidak hanya bersemangat untuk hati di masjid ini. Tapi juga bersemangat memahaminya. Karena banyak orang yang mungkin dia menghafal sekian ayat, menghafal sekian hadis, tapi dia tidak paham apa kira-kira gunanya. Ketika datang pada dia satu masalah, pertanyaan, padahal apa yang dia hafal itu jawabannya. Kepaham apa yang dia hafal, dia bisa jawab. Dia bisa jawab. Jadi tidak cukup hanya semangat menghafal, semangat menulis, semangat memahami jika bukannya. Tapi manusiasi ada yang lainnya. Jika lantapun hafizan wa'nyan aja makhluk alil itu bila yang pak. Kalau kamu bukan jenis orang yang menjaga dan memahami, maka tidak ada manfaat. Kita yang membawa apa? Membawa kita. Dia tidak ngerti apa yang dia sebelumnya. Padahal kita. Ibaratnya orang dia itu mungkin dia membawa ilmu yang banyak, hafalan banyak, tapi dia tidak paham isinya. Ini penting. Hanya perlu untuk kita sama-sama bersama bahwa semangat dalam menimba ilmu diiringi dengan memahaminya. Karena bagaimana seorang akan bisa mengamalkan ya kalau dia tidak memahaminya. Kemudian yang keempat, rahabatus sadri fi masailil khilaf. Seorang berlapang dada dalam perkara-perkara yang memang masih diperselisihkan oleh ulama. Ketahuilah bahwa yang dimaksud delapan dada dalam perkara yang diperselisihkan ulama adalah masalah-masalah yang memang sifatnya istihadi. Tidak ada nas, tidak ada dalil yang tegas yang menjelaskan tentang masalah tersebut. Tetapi kalau ada pendapat ulama misalnya jelas-jelas bertentangan dengan hadis, jelas-jelas, maka tidak boleh kita ambil pendapat yang memiliki itu. Contoh, walaupun ulama yang berpendapat yang memiliki hadis ini bukan sengaja, mungkin dia belum sampai padanya hadis, atau dia memahaminya keliru, nanti akan disebutkan insyaallah. Contohnya Imam Malik rahimahullahu taala, dia berpendapat puasa 6 hari di bulan Syawal itu makruh. Hukumnya apa? Makruh. Padahal yang benar apa? Sunnah. Orang yang puasa Ramadan kemudian diiringi dengan puasa 6 hari dari Syawal itu seperti puasa setahun. Tapi Imam Malik berpendapat puasa 6 hari di bulan Syawal itu ternyata makruh. Jadi senangi. Maka pendapat Imam Malik ini tidak boleh kita ambil karena hadis justru menghancurkan. Kalau ada mengatakan itu, hadis sudah jelas seperti itu mengatakan sunnah, kenapa Imam Malik mengatakan makruh? Jawabannya ya tadi. Hadis ini belum sampai kepada Imam Malik. Yang namanya seorang imam mustansi dari Imam Malik sunnah tidak mungkin sengaja menyelisih apa? Dalil. Ada kalanya dalil belum sampai, atau ada kalanya sampai tapi dalam memahami keliru, namanya orang, ya kan? Bukan nabi, nggak maksud. Tapi yang jelas, yang dimaksud kita berlapang dada dalam permasalahan khilaf di antara ulama, ini permasalahan yang memang sifatnya ijtihadiyah, sifatnya ijtihadiyah. Ada pemahaman jadinya jelas. Maka pendapat siapapun yang kita tinggalkan, pendapat siapapun kita tinggalkan. Terkadang seorang ulama dia tahu dalil, tapi mungkin dalam memahaminya keliru atau pemahamannya dalamnya keliru tempatnya. Dan Imam Syafi'i berpendapat, orang kalau menyentuh perempuan, itu wudhunya lah, fatal. Dan ini adalah ayat, Aula mastumun nisa. Kalian menyentuh wanita. Nah, masa menyentuh. Ya kan? Terus, kalau dimakan, loh, kok bisanya kamu menyalahkan pendapat Imam Syafi'i? Kita menyalahkan bukan berarti kita tidak hormat, itu hormat. Karena memang Ibnu Abbas, sahabat Nabi, menafsirkan ayat ini, dia dimaksud Allah masa di sini, lama itu berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Jadi orang yang hubungan suami istri, wudhunya gatal. Jadi bukan hanya menyentuh biasa, menyentuh hubungan suami istri. Kemudian di antara dalil lagi yang menunjukkan bahwa menyentuh perempuan tidak batal. Nabi ketika salat malam di rumah Aisyah, di kamar Aisyah, waktu itu memang tidak ada lampu. Aisyah tidur di bagian depan. Nabi ketika sujud, tempatnya sempit, disingkirkan kakinya Aisyah oleh Nabi ketika salat. Ini bukti ya, kalau menyentuh perempuan tidak batal. Kalau batal, ya nanti akan batalkan sholatnya. Kalau ada yang bilang, ah itu kan Aisyah yang wasati. Dan banyak tahu dari mana orang di rumah, apalagi di rumah ya kan. Tahu dari mana orang di rumah, ya kan. Sebutkan dari ini. Kalau ada yang mengatakan, itu kan khusus untuk Nabi. Lainnya enggak. Jawabannya, kamu mengatakan khusus Nabi. Kalau Nabi menyentuh perempuan tidak batal. Kalau lainnya batal, mana dalilnya? Kalau yang menyentuh Nabi. Aslinya apa yang Nabi lakukan, kita pula disyariat untuk melakukannya. Kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan secara khusus. Kemudian juga diriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mencium sebagian istrinya, kemudian berangkat sholat dan tidak terwudu. Mereka mengatakan, itu kan Nabi menciumnya di balik cadarnya. Jawabannya, oh, kamu kalau ingin istrimu gak gitu gak? Kamu coba, seperti orang lain, kamu kalau ingin istrimu, apa di balik cadarnya atau gimana? Kan enggak ya kan? Siap-siap aja dengan dirimu. Intinya kadang orang cari-cari alasan untuk membenarkan pendapat yang keliru. Karena seperti itu. Jadi yang dimaksud di sini seorang berlapang dada dalam perkara yang ulama masih memperselisihkan yang memang itu ada ruang untuk berbeda pendapat. Contoh tentang masalah sedekah atau tidak sedekah setelah ruku. Ini nggak ada dalil yang khusus. Sehingga wallahu a'lam kurang tepat pendapatnya Syekh Al-Albani kalau mengatakan sama bid'ah sedekah seharusnya. Pendapat beliau seperti itu. Kita tidak sepakat dengan ini. Kalau memang bisa, mari yang sunnah. Kalau memang ada dari Nabi tidak sedekah, ya kayaknya tidak akan jadi apa? Tidak. Tapi pendapat yang kuat di sini, insya Allah Ta'ala, yang mau sedekah silahkan, yang tidak juga silahkan. Seperti ini benar Imam Ahmad, atau Mazhab Hambali, insya'a arsalahuma, wa insya'a obatuhuma. Kalau dia mau, dia tepatkan, dia tidak sedekah baruku, dan kalau dia mau, dia rak. Walaupun pendapat saya menjamin, sedimba, dan lainnya, yang rasih sedekah. Pendapat sebagian Hambali mengatakan bahwa silahkan, ilmu sedekah silahkan, dan tidak ya silahkan. Masalah seperti ini yang kita belakang jajah. Karena pernah datang jamaah haji di Mina kepada saya dengan saya ini, jamaah haji dari Afrika. Saling hujat-hujatan, saling mengkafirkan. Gara-garanya apa? Sedekat dan tidak taruh. Ini kan aneh sekali, masalah itu masalah. Perbedaan pendapat yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Sampai di, saling mengkafirkan ini sudah keliru sekali seperti ini. Sudah keliru sekali ya, seperti ini. Tapi jelas pendapat yang menyelisih dalil kita tidak terima. Siapapun yang mengatakannya. Siapapun yang mengatakannya. Contohnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh seorang wanita menikah tanpa wali. Tuh, bisa tidak seperti itu? Ya. Nikah itu kan sama dengan jual beli. Apa seorang wanita kalau dia membeli sesuatu di toko atau di pasar, dia harus dengan wali? Kan tidak. Jawabannya yang pertama. Ini kias ma'al faris. Kalau memang telah datang dari Nabi dalil bahwa tidak ada nikah tanpa wali, ini kita ambil. Rasul mengatakan la nikah illa biwalidin. Tidak ada nikah tanpa adanya wali. Dan kita katakan beda sekali antara nikah dengan orang kalau nikah itu kan ada konsekuensi kalau ada laki-laki yang memberi nafkah istrinya menjadi mahramnya. Lata kalau seorang laki-laki dia beli di toko penjaganya perempuan kemudian jadi mahramnya. Ada kontak lagi beri nafkah kan tidak? Beda sekali. Beda nikah dengan jual beli. Kita sebutkan dulu. Ayakuna sadru rahdan di mawatin al-khilafi alladhi maksaru risyad dalam seorang gajahnya lebar pada masalah-masalah khilafiyah. Masalah-masalah yang masih diperselisihkan oleh ulama. Yang memang sumbernya adalah ijtihad. Di anna masailal khilaf dengan ulama. Karena permasalahan yang diperselisihkan di antara ulama ada dua macam. Imma an takuna mimma la majala fi al-ijtihad. Wa yakunu al-amru fiha wadihan. Wa hadha la yu'daru ahadun. Yang pertama, masalah yang tidak ada ruang untuk berijtihad. Masalah atau perkara yang tidak ada ruang untuk berijtihad karena permasalahan sudah jelas. Maka tidak boleh bagi seorang untuk menyelisihinya. Contohnya ya tadi, nikah tanpa wali. Ini jelas tidak boleh karena Nabi mengatakan la nikah illa biwalidin. Kalau kita tetap ngotot mengikuti pendapat ah boleh-boleh saja nikah tanpa wali berarti kita telah menyelisih ya Pak tadi ya. Jelas sesuatu yang datang dari Nabi. Penyelisihan seperti inilah yang apa namanya tidak boleh kita pertahankan. Kalau setelah jelas datang dalil dari Nabi pula yang kita ambil. Kemudian, fa imma an takuna mimma lil ijtihadi fiha majalus. Dan ada kalanya, perkara yang diperselisihkan itu adalah perkara yang memang ada ruang untuk ijtihad. Fahadha yu'daru biha man khalafaha. Untuk jenis yang seperti ini, orang yang menyelisih orang lain dalam berpendapat, ditolerir. Ini yang tadi. Orang Assalamualaikum mengatakan kepada para sahabat yang diutus kepada Quraisy, jangan ada dari kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraisy, sholat asar. Kemudian sahabat berangkat. Di tengah jalan waktu asar datang. Dan sebagian juga khawatir kalau nunggu sampai di Bani Quraisy sudah datang waktu asar maghrib. Sehingga sebagian sahabat telah bicara. Sahabat yang lain enggak. Soalnya nanti ngomong jangan sampai kita sholat asar sudah jadi Bani Quraisy. Walaupun maghrib tetap kita sholat asar di sana. Berbeda pendapat ya, kita di sana. Ketika kejadian ini disamakan oleh Nabi, Nabi tidak mencelah ini dan tidak mencelah ini. Tapi yang sesuai dengan nas lebih dekat kepada kebenaran, orang yang memang mengikuti apa yang Nabi katakan. Jangan salat asar kecuali di Bani Quraisy. Maksudnya memang suruh cepat-cepat. Berapa? Cepat-cepat. Jadi perkara yang memang sifatnya ijtihadiyah, maka ini masih ditolerir. Wala yakunu qauluka hujja ala man khalaqaka fiha. Li'annana law qabilna dhalik lakunna bil 'aqli qawlu hujja 'alaika. Dan ucapanmu, pendapatmu tidak bisa untuk mengarahkan pendapat yang menyelisihimu dalam masalah ini. Karena kalau kami terima yang seperti itu, kami juga mengatakan sebaliknya. Pendapat dia juga mengalahkan pendapat kami. Maksudnya gini, ini perkara yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Jadi perkara yang jelas, wajib jelas seperti terbitnya matahari di siang hari. Apa kemudian kita masih berpegang teguh dengan pendapat orang? Ibarat pendapat orang, kita ambil itu ibarat oncor atau obor. Kita gunakan ketika malam itu gelap. Namun ketika matahari sudah terbit, terang, langit terang, menangkap obor, orang akan ngacungkan apa? Sebenarnya orang siang tadi obor. Ya seperti itu. Artinya, kita ini butuh kepada ijtihad pendapat ulama dalam perkara yang belum jelas, perkara yang kita belum tahu dari ini. Jadi kalau dalil sudah datang menyelisihi pendapat, kita ambil dalil, kita tinggalkan pendapat itu. Karena umumnya orang yang takdir ya seperti itu. Pokoknya apa kata imamnya, apa katanya itulah. Kepeduli apa dalil mengatakan ini dan itu, ikuti ucapan. Ya iya. Ini kalau saya mengibaratkan, ibarat orang sudah botak, sudah punya rambut, beli peci. Ini terlalu kecil nih, pecinya tidak muat. Orang yang cerdas itu kan sambil peci atau dibesarin pecinya. Ya, gitu. Saya mau hingga. Kepala sudah botak nih. Apa namanya? Ya, diramping dan pakai pisau. Biar apa? Pecinya itu apa? Kan berjarah. Yang jadi korban gayunya bukan apa? Kepalanya. Harusnya kan apa? Kesinya diganti atau dibesarin. Tapi ini kepalanya malah yang di ya, tangkap ini. Ya. Dan di orang ini. Seperti itu terlihat. lebih mengutamakan pendapat orang daripada pendapat Nabi. Ini bahaya sekali. Orang kalau betul-betul tahu ini pendapat imam yang keliru, tetapi dia tetap ngeyel, ya, mengikuti pendapat yang keliru, sementara dia ini sudah jelas, bahaya sekali. Orang yang mengangkat suara lebih keras dari Nabi saja, bisa batal amalannya. Kalau hanya mengangkat suara lebih dari suara Nabi, bisa batal. Lalu bagaimana kalau orang melebihkan pendapat orang daripada saja Nabi? Kira-kira batal nggak? Kan ngeri sekali. Ngeri sekali. Konon ada seorang, kalau salat menurut sedekat, sedekat Allah. Tuh, anda mau sedekat kenapa? Imam Malik, sangat gak sedekat. Malik saya tanya. Padahal hadis tadi, sedekat kan masih ya. Ini bukan masalah selalu menurutku. Ya. Ini sedekat dalam sholat. Sampai-sampai dikatakan, andai kata Imam Malik ya, dibangkitkan dari kuburan. Kemudian mengatakan, saya yang meriwayat yang ada sedekat, sedekat saya. Itu berarti segala taklif buta. Emang pernah teman Imam Malik sholat tidak sedekat. Itu sebabnya apa? Sebabnya tangan itu bengkak karena disambut oleh penguasa. Ketika beliau berfatwa dengan fatwa, penguasa tidak senang disambut dan bengkak. Tidak bisa diangkat ini ya. Sebagian orang yang melihat seperti itu, dijadikan dia ini, Imam Malik aja sholat tidak sedekat. Padahal tidak sedekatnya karena apa? Bengkak. Bukan hari-harinya seperti itu, bukan yang bengkak. Beda ya? Kita akan sebutkan beberapa contoh ya dari jelasnya para ulama yang namanya orang tingkat keilmuan, tingkat pemahaman itu berbeda-beda. Orang dulu kan mengatakan likulli ra'yin ra'yun, setiap kepala pada pendapat. Atau likulli ra'yin sya'run, ya, setiap kepala ada rambutnya, yang botak pasti yang rambut. Likulli ra'yin ra'yun. Karena memang kemampuan orang dalam memahami sesuatu kadang berbeda, sehingga wajar di lapangan terkadang terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan itu masih dianggap wajar kalau belum sampai tingkatan saling apa? Ya, memusuhi. Saling membelakangi. Namun kalau tidak sampai tingkatan saling membelakangi, ini harapan. Kecuali pada permasalahan-permasalahan yang memang jelas tidak boleh bagi seorang memilikinya, barang siapa yang memilikinya, maka dia telah batil. Ya, boleh yang seperti ini memang. Seperti misalnya, kalau ada orang berpendapat bahwa Allah ada di mana-mana. Ini pendapat yang batil loh. Pendapat yang batil. Pendapat yang benar, Allah itu ada di aras, di atas aras, dan ilmunya Allah meliputi tempat manapun. Orang yang memiliki sesuatu yang hak seperti ini, kita tentang. Kita apa? Tentang. Yang seperti ini, lain urusannya. Tapi permasalahannya yang memang kita masih istihad, itu yang kita harus terlapang saja. Kita bilang bahwa terkadang ulama mereka berbeda pendapat dalam satu masalah. Itu kenapa? Apa sebabnya? Ya, selama dia seorang ulama ahlus sunnah, tidak mungkin dia sengaja menyelisih dari. Kalau ada seorang mengaku si ulama ahlus sunnah kemudian sengaja menyelisih dari, bukan ahlus sunnah dia. Ada pun lagi bisa, ya, menyelisih dari. Contohnya, ini contoh yang ringan saja. Orang-orang Mu'tazilah tidak percaya kalau sirat jembatan yang dibentangkan di atas jahannam itu lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam dari pedang. kata mereka, dia mau berakal. Orang misalnya kita jalan di Arab, asumnya satu bambu aja sudah gemeter loh, ya kan? Masa orang jalan di atas sirat jembatan yang lebih tajam dari pedang, lebih lembut dari rambut. Apa jawabannya? Gampang. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu berkuasa. Jangankan ada jembatan, tanpa jembatan pun kalau Allah mengendaki orang bisa lewat tanpa jembatan. Ya kan? Allah sudah lama kuasa. Dan jangan dibayangkan perkara akhirat antara dunia. Jangan dibayangkan perkara akhirat dengan perkara dunia. Demikian pula misalnya mereka mengatakan, orang-orang Mu'tazilah mengatakan, Allah SWT tidak bisa dilihat oleh makhluknya. Tidak bisa oleh makhluknya. Padahal ayat mengatakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari kiamat itu akan datang semerlang wajah orang yang beriman. Ila rabbiha nadhiratul, karena melihat kepada wajah Rabbnya. Bagaimana kan ayat ini? Demikian pula Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahsubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya orang-orang kafir nanti di hari kiamat terhalangi dari melihat Allah. Terhalangi dari melihat Allah. Kata Imam Syafi'i, ketika Allah mengajak orang-orang kafir yaumul kiamat dalam bentuk mereka tidak melihat Allah, bukti bahwa orang yang beriman itu melihat Allah. Kalau orang yang beriman di akhirat tidak melihat Allah, apa bedanya dengan orang kafir? Kalau mereka orang Mu'tazilah mengatakan, ketika pernah ketika Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, perlihatkan dirimu kepadaku supaya aku datang, ya Allah. Kata Allah, lantaroni, kamu gak akan bisa melihatku. Walakin inzur ilal jalal, akan tapi lihatlah Musa kepada gunung itu. Fa'in taqarra makana rufasa fataroni. Kalau gunung itu masih tetap kokoh pada tempatnya, sama kendaraan. Kemudian Allah menampakkan dirinya kepada gunung itu, maka gunung itu runtuh. Gunung yang materialnya batu yang keras. Tidak mampu melihat zatnya Allah, tidak makasih saya lain, tidak mampu. Nabi Musa langsung pingsan. Kata mereka, ini kan bukti kalau orang tidak bisa melihat Allah. Jawabannya betul. Tidak bisa melihat Allah di dunia. Ada di akhirat, lain-lain di urusannya. Dalil-dalil telah banyak dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa orang yang beriman akan melihat Allah. Adapun ini memang di dunia. Nabi sendiri yang dekat dengan Allah pun belum pernah melihat Allah di dunia ini. Sahabat Abu Dzar Al-Ghifari pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal ra'aita rabbak, apakah anda pernah melihat Allah? Qala nurun anna arah, cahaya. Bagaimana saya melihat? Mata yang lemah ini enggak belum mampu melihat, ya. Cahaya, berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Nabi Musa. Gunung saja ketika Allah menampakkan zatnya pada gunung, gunung telah mengapa? Untuk pada gunung itu materialnya gelap lagi. Saya lemah ini, sama di dunia. Harus di akhirat Allah jadikan, ya, manusia mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, pendapat yang jelas-jelas seperti dalil tidak ada apa namanya timbangannya, ya, yang dihiraukan. Kemudian, kalau memang orang yang menyelisih dalil itu ternyata orang yang memang prinsip agamanya bagus, kok bisa-bisa menyelisih dalil? Ah, ada beberapa sebab. Ini untuk ulama, ya, ulama sendiri. Ulama al-Ijtihad, bukan kita. Yang pertama, bisa jadi dalil memang belum sampai kepada dia. Dalil belum sampai kepada dia. Contohnya, ketika rombongan Khalifah Umar berangkat dari Madinah menuju Syam, dan sudah ditunggu oleh para komandan-komandan tempur di Syam, Abu Ubaidah, panglima perangnya, dan para komandan-komandan tempur yang lainnya, sudah menunggu kedatangan Khalifah. Ketika masuk di Syam, ternyata wilayah Syam terkena wabah taun, apa taun, sejenis wabah flu atau kolera atau wabah wabah. Maka sahabat Umar mengumpulkan pasukannya yang rombongannya. Ini gimana? Di Syam sedang terjadi wabah kolera. Maka sebagian rombongan kita sudah dekat, maka dia sudah menyambut kita. Masa kita mau pulang? Kata pasangan lainnya, bahaya kita. Dan maksud ini, darah penyakit kita keluar. Ketika mereka sedang bermusyarah seperti itu, datang sahabat Abdurrahman bin Auf. Waktu itu hadir, kemudian hadir, kemudian dia menyampaikan hadisnya, dia dengar dari Nabi, sahabat lain tidak dengar. Iza tanutum bi ardin fala taqdamu alaihi. Wa iza waqa'a wa'adhu fiha fala taqruju firara minhu. Kalau kalian mendengarkan tahun wabah di satu negeri, kalian jangan masuk ke negeri itu. Dan jika wabah itu terjadi sedangkan kalian ada di negeri itu, jangan kalian keluar darinya. Yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Ini dalam rangka meminimalisir penebaran apa? Wabah. Meminimalisir penebaran wabah. Kan sempat terjadi perbedaan pendapat antara sahabat dan tangan itu terdekat atau saja. Yang lain, jangan kita pulang saja. Karena memang belum sampai pada mereka dari sampai datang sahabat Abdul bin Auf menjelaskan bahwa Nabi memasang roti ini, akhirnya mereka pulang. Jadi terkadang perbedaan pendapat itu terjadi karena memang dalil belum sampai. Kayak Imam Malik tadi mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal makruh, karena memang belum sampai berarti ya hadis yang sunnahnya puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian sebab yang kedua, bisa jadi hadis atau dalil sudah sampai kepada alim tersebut, tetapi orang alim tersebut belum percaya dengan yang menyampaikannya. Atau dia memandang bahwa hadis itu menyisihi hadis yang lebih kuat. Tambahnya, Khalaf Iman bin Jafais itu dicerai oleh suaminya sudah 3 kali. Wanita yang diserai 3 kali itu tidak ada hak meminta nafkah. Dan lepas namanya tolak ha'in. Wanita kalau di apa cerai talak ketika 3 kali, ya, dia nggak ada hak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dan lepas sama sekali. Satu saat suaminya suka suaminya datang membawa gandum memberi santunan nafkah, ditolak oleh Fatimah bin Zaid. Masa ditolak? Tidak terima. Ya, suaminya bukan suaminya, maka kedua-duanya lapor kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal bagi Fatimah bin Zaid. Kamu dari cerai 3 kali. Pada satu saat, sahabat Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa wanita yang dicerai itu ada nasabnya. Dia memandang bahwa wanita ini mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal. Kemudian ketika disampaikan pada dia hadis Fatimah bin Qais, sahabat Umar yang memandang bahwa apakah kita akan meninggalkan firman Allah karena hanya mengikuti ucapan wanita ini yang mungkin dia ingat atau dia lupa. Padahal Nabi jelas memutuskan bahwa wanita yang dicerai 3 kali sudah tidak berhak mendapatkan apa? Nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan dalil yang disampaikan Umar, ini kan wanita yang memang belum dicerai sampai apa? 3 kali. Berarti dalil sudah sampai kepada Umar, tapi Umar memandang, ya, ada yang lebih kuat, yaitu ayat. Padahal ayat itu bukan berkenaan dengan apa? Orang yang dicerai 3 kali. Kemudian, yang terkedua terjadinya perbedaan pendapat di antara ulama, bisa jadi hadis itu telah sampai kepada orang alim itu, tapi dia lupa. Mungkin ya, siapa orang yang tidak pernah lupa? Berapa banyak orang yang lupa hadis yang pernah dihafal atau ayat yang pernah dihafal? Jangankan kita, Rasulullah sendiri pernah ketika membaca ayat ada lupa, ya kan, ketika sholat. Dia itu memang manusia, ya. Sering terkadang kita bertemu sama orang, kita ingat namanya, tahu sesaat gak ketemu lama kita tanggung ketemu siapa, ya. Nah, seperti itu manusia. Demikian pula namanya orang alim, terkadang masalah yang dipikirkan banyak, hadis yang pernah dihafal terkadang gak apa? Lupa. Jadi berpendapat dengan pendapat yang menyelisih apa? Dalil yang sudah dihafal. Bukan karena dia ingin menyelisih, tapi karena dia lupa dengan dalil yang dia pernah hafal. Contoh begini, ketika Nabi mengutus sahabat Umar dan Amr bin Yasir dalam satu keperluan di tengah jalan, sahabat Amr bin Yasir itu junub. Orang junub itu kan harus mandi, ternyata tidak ada air. Maka sahabat Amr bin Yasir menjauh, kemudian lepas matanya guling-guling di tanah. Dikira kalau wudu itu kan kalau tidak ada air tayamum, kalau tidak ada mandi, kalau mandi tidak ada air ya berarti guling-guling di pasir. Terlalu bulat ya guling-guling di pasir. Umar tahu waktu itu karena bersama Umar kan. Tapi ya, akan menjauh ya kan. Kejadian ini disampaikan dan Nabi. Maka Nabi mengatakan, cukup untuk apa? Tayamu. Cukup untuk tayamu. Suatu saat, Amr bin Yasir menceritakan kejadian itu, kemudian diingat oleh Umar, Istaghfirullah ya Amr, bertakwalah ya Amr. Salah Umar mengatakan ini enggak benar. Kata Amr loh, kejadian ini kan saya dengarkan, kamu tahu sendiri, Nabi kan negur saya, kamu jangan bilang bagaimana saya berguling-guling. Ternyata Umar lupa dia kejadian itu. Ternyata orang kalau junub, kemudian enggak ada air, bukan guling-guling, dia akan cukup tayamum. Sama seperti kalau enggak ada air kalau maupun berwudu. Jadi seperti itu. Jadi keliru orang kalau junub tidak ada air, mungkin guling-guling tidak ada, itu telanjang. Keliru. Ya kan? Saya ingin masih banyak lagi bahwa beberapa sebab kenapa terjadi perbedaan. Intinya, selama dia seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memuliakan dalil, yang niatan dia mengikuti al-haq, tidak mungkin dia sengaja menyelisih dalil. Andai kata pernah menyelisih dalil, ada kemungkinan hadis belum sampai kepada dia. Atau dalil sudah sampai, tapi dia anggap dalilnya itu ada dalil yang lebih kuat. Atau menjadi dalil bukan dalam rangka menjadi dalil, tapi karena dia lupa dalil yang tidak pernah dihafal. Tidak ada seorang alim al-sunnah sengaja menjadi dalil. Tidak ada. Kalaupun ada, ya tahu ya. Yang ada adalah jadi belum sampai atau sudah sampai tetapi memahaminya apa? Keliru, ya. Atau sudah sampai kemudian lupa. Ini kita carikan alasan-alasan yang memang tetap. Karena para ulama kita, ulama al-sunnah wal-jamaah, adalah orang-orang yang hukum sunnah, mencintai sunnah, mencintai kebenaran, dimanapun dan kapanpun. Sehingga kita mencarikan jalan keluar bagi mereka. Adapun orang yang mengikuti mereka, yang jelas-jelas mendapat orang alim itu keliru, disinilah jadi masalah. Tidak boleh. Untuk alim itu ada alasan, ya, bisa ditolerir karena dia itu seorang mustajib. Itu untuk menjawab pertanyaan yang mendesak, ya, keliru, wajar bagi dia. Tetapi kita telah tahu kesalahannya apa kita mengikuti para mukmin salafi. Yang diikuti adalah al-haq, kebenaran lebih mulia daripada para tokoh dan orang-orang yang kita anggap hebat. Bagaimanapun juga, selain dari Rasul tidak ada jaminan kemaksuman. Ya maklum yang terjaga hanyalah Rasul alaihi wasallam, terjaga kesalahan. Tiga, seorang mukmin tidak boleh taklid mengikuti pendapat siapapun. Kalau jelas-jelas menyelisih yang datang dari Nabi alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Ijma'ul muslimun ala anna man tabana tau sunnatu rasul lam yakun yada'aha biqawli ahadin minan nas." Kaum muslimin telah sepakat bahwa orang yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah tidak boleh baginya untuk meninggalkannya karena mengikuti pendapat siapapun. Tidak boleh bagi dia untuk meninggalkan sabda Nabi karena mengikuti pendapat siapapun. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengamalkan satu hadis, ditegur oleh orang, Imam Syafi'i, kamu kok amalkan hadis ini? Kata Imam Syafi'i, apakah kamu kira saya seorang yang biasa memimpin kita di gereja? Ini apakah saya seorang makroni? Sehingga saya tidak mendengar apa, tidak mau mengikuti hadis. Dan saya tutup dengan kisah Al-Imam Syafi'i ketika menyebutkan riwayat atau hadis tentang Nabi alaihi salatu wassalam ketika ingin melakukan safar atau berdiam, dan Nabi ingin membawa sebagian istrinya dan semuanya sebagian diundi. Siapa yang namanya keluar, maka dia berpergian bersama Nabi. Ketika Imam Syafi'i menyampaikan seperti ini, ada seorang dari Ahli Bid'ah, bernama Hafiz Ibn Farid. Hafiz Ibn Farid mengatakan, kalau seperti ini, cuti ini namanya. Cuti. Ya. Nabi ketika mengundi istrinya, ketika dia ingin berpergian, tidak ingin dibawa semuanya, dia ingin dibawa, Nabi mengundi. Di komentari ini cuti oleh apa? Hafiz Ibn Farid. Ini kan berarti penghinaan terhadap Nabi. Ya. Maka Imam Syafi'i mengajukan hal ini kepada penguasa. Kata penguasa itu oleh Imam Syafi'i, datangkan satu saksi lagi, akan kami panggil, akan dipanggil oleh orang itu. Seperti inilah ketika penguasa melakukan sunnah. Ketika ulama melakukan sunnah, maka ahli bid'ah mereka satu, ahli bid'ah mereka itu tentunya gerak langkah mereka ya dicegah. Ketika penguasa dan para ulama tegak terhadap Ahlul Batil, terhadap Ahlul Batil. Siapapun yang telah datang berada di sunnatul Rasul, ambillah. Meskipun menyelisih pendapat iman kamu atau syekh kamu, karena tidak ada kewajiban bagi seorang untuk mengikuti siapapun kecuali hanya mengikuti Rasulullah SAW. Seperti ucapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullun yukhadu wa yurad illa sahib hadal qadr. Semua kita pendapatnya bisa diambil dan bisa ditolak. Kecuali penghuni kuburan ini Rasulullah yang ucapannya dan perbuatannya harus kita ikuti. Kalau ini imam yang mulia, imam dari hijrah Imam Malik, memberikan nasihat kepada kita, bahwa semua kita, para ulama, pendapatnya ada yang bisa diambil dan ada yang bisa ditolak. Lalu bagaimana mendapat ulama pahala? Yang tidak boleh ditolak adalah hadis Rasulullah, ada yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kita akhiri alim malam hari ini sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu taala alam suwab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.